Konsultasi Syariah. Anjuran puasa hari Tasu'a. Pertanyaan. Kami sering mendengar puasa hari Tasu'a. Apa itu hari Tasu'a dan apakah dianjurkan puasa? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Tasu'a adalah tanggal 9 Muharram. Dinamakan demikian, diturunkan dari kata tis'ah yang artinya 9. Pada tanggal 9 Muharram ini, kita dianjurkan puasa, mengiringi puasa Asyura di tanggal 10 Muharram keesokan harinya, agar puasa kita tidak menyamai puasa yang dilakukan Yahudi, yaitu pada tanggal 10 Muharram saja. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan puasa Asyura dan beliau perintahkan para sahabat untuk melakukan puasa di hari itu, ada beberapa sahabat yang melaporkan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya tanggal 10 Muharram itu hari yang diagungkan orang Yahudi dan Nasrani." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Jika datang tahun depan, insyaallah kita akan puasa tanggal 9 Muharram." Ibnu Abbas melanjutkan, "Namun belum sampai menjumpai Muharram tahun depan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat." Hadis riwayat Muslim. Dari riwayat di atas bisa kita ambil pelajaran. Pertama, tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan puasa Tasu'a adalah untuk menunjukkan sikap yang berbeda dengan orang Yahudi, karena beliau sangat antusias untuk memboikot semua perilaku mereka. Kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam belum sempat melaksanakan puasa itu, namun sudah beliau rencanakan. Sebagian ulama menyebut ibadah semacam ini dengan istilah sunnah hammiyah, yaitu sunnah yang baru dicita-citakan namun belum terrealisasikan sampai beliau meninggal. Ketiga, fungsi puasa Tasu'a adalah mengiringi puasa Asyura, sehingga tidak tepat jika ada seorang muslim yang hanya berpuasa Tasu'a saja, tapi harus digabung dengan Asyura di tanggal 10 besoknya. Dalam fatwa Islam dinyatakan, Imam Asy-Syafi'i dan pengikut madhabnya, Imam Ahmad, Ishaq bin Rahuyah, dan ulama lainnya mengatakan, dianjurkan puasa di hari ke-9 dan ke-10 Muharram secara berurutan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melaksanakan puasa di tanggal 10 dan beliau telah meniatkan puasa tanggal 9 Muharram. An-Nawawi mengumpulkan beberapa penjelasan tentang hikmah dianjurkannya puasa Tasu'a. Para ulama di kalangan madhab kami dan madhab lainnya menyebutkan beberapa hikmah dianjurkannya puasa Tasu'a. 1. Tujuan puasa Tasu'a ini adalah menyelisihi orang Yahudi yang hanya melaksanakan puasa di tanggal 10 saja. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. 2. Tujuan puasa Tasu'a adalah untuk mengiringi puasa hari Asyura dengan puasa di hari sebelumnya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang puasa di hari Jumat saja. 3. Sebagai sikap kehati-hatian dalam menentukan kapan puasa Asyura karena ketidakjelasan munculnya hilal dan kemungkinan adanya kesalahan dalam penentuan hilal Muharram, sehingga bisa jadi tanggal 9 dalam perhitungan manusia sejatinya merupakan tanggal 10 Muharram yang sebenarnya. Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Demikian, Allahu A'lam.